وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridai tiga hal dan membenci tiga hal bagi kalian. Dia meridai kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci tiga hal bagi kalian: menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah dari hadis ini. Pertama, Imam An-Nawawi menyatakan yang dimaksud dengan qila wa qal, yaitu menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan orang dalam hal yang tidak bermanfaat, yang membicarakan aktivitas ataupun gerak-gerik orang lain. Perkataan ini dikutip dari kitab Syarhu Sahih Muslim, jilid ke-12, halaman 11. Kedua, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, menjelaskan tentang maksud kathratus su'al. Yang pertama, banyak mengemis. Yang kedua, banyak bertanya masalah fiqih pada hal yang belum terjadi. Dahulu para ulama tidak menyukai hal ini, dan mereka menganggap hal ini menyusah-nyusahkan diri. Yang ketiga, banyak bertanya tentang hal yang tidak bermanfaat mengenai keadaan orang lain yang tujuannya hanya ingin mengorek aib orang lain atau menelusuri kejelekannya. Dikutip dari kitab Kunuz Riyad As-Salihin, jilid ke-21, halaman 132.